padati ruang kosong yang kumau. Ya panasi air dalam bejana, menyiapkan secangkir teh yang hangat, meneduhi bumi dengan adukan kayunya, menemani para pengembara. Buatkan, buatkan teh ramuan tanganmu. Buatkan, buatkan teh dalam cangkir tanahmu. Sisa para peminum dicairkan, semua jiwa yang beku yang mengatur skala yang belum teratur, dijaganya bersinar luri hati, merawati bumi dengan harumnya seduhan, menemani para